الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali min ayatil bay, ayat-ayat yang terkait dengan jual beli. Di pertemuan kemarin, di ayat yang kedua dan yang ketiga dari surat An-Nisa ayat 29 dan yang ke-30, disebutkan bahwasanya termasuk syarat sahnya jual beli adalah at-taradi, saling ridho di antara kedua belah pihak. Kemudian sekarang kita masuk di ayat berikutnya, surat An-Nisa ayat yang kelima. Al-ayatu rabi'ah, ayat yang keempat dari ayatul bayi. Qala Allah Ta'ala, wa la tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tu, dan janganlah kalian tu'tu, janganlah kalian memberikan, menyerahkan as-sufaha, jamak dari safih, dan orang-orang yang belum bisa untuk berinteraksi, bermuamalah, orang-orang yang belum sempurna akalnya, jangan kalian serahkan kepada mereka, kepada sufa ini, amwalakum, harta-harta kalian. Nah, jangan kalian serahkan harta-harta kalian kepada orang-orang yang sufaha. Sufaha ini orang-orang yang belum sempurna akalnya, karena anak-anak atau orang gila. Amwalakum di sini harta-harta mereka yang kalian urusi. Nah, di sini harta ini disandarkan kepada amwalakum, kepada kalian. Kalian adalah yang memegang harta itu dan yang mengurusi harta itu. Dan itu bukan harta kalian, tapi hartanya mereka, sufaha. Nah, ini menunjukkan kewajiban menjaga harta itu, hartanya sufaha, sebagaimana kewajiban menjaga hartanya sendiri. Maka disandarkan harta itu kepada kalian, amwalakum, Jangan kalian serahkan harta-harta yang kalian urusi kepada para sufaha, orang-orang yang belum baik dalam tasarufnya, dalam bermuamalah. Allati ja'alallahu lakum, ya Allah jadikan laku untuk kalian kiaman. Allah jadikan baik untuk kalian harta itu kiaman, di pokok kehidupan, mahalan liqiyam, liqiyami umurikum diniyah wa dunyawiyah. Itu makna kiam. Allah jadikan harta itu sebagai tempat untuk atau sebagai pokok kehidupan. Warzuquhum, maknanya utuhum, berikan kepada mereka, kepada para sufa ini, ma takunu bi hayatuhum min at'ami wa ghairihi, apa-apa yang bisa untuk kehidupan mereka, makanan, minuman. Jadi orang-orang yang mengurusi hartanya anak-anak, para walinya, maka berikan kepada mereka yang dibutuhkan dalam hidupnya, makanan, minuman, pakaian. Itu makna warzukuhum. Warzukuhum fiha waqsuhum. Naam. Berikan kepada mereka warzukuhum, ya, dari harta mereka itu untuk makan, untuk minum, dan waqsuhum, dan juga pakaian dari harta mereka. Wa qulu lahum, dan ucapkan kepada mereka qaulan ma'rufa, ucapan yang baik, ma'ruf layyinan, ucapan yang lembut. Naam. Contohkanlah Nabi Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam, apa ucapan yang ma'ruf itu? Misal annakula, kita menyatakan kepada anak-anak atau orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang hartanya kita bawa, kita urusi. Hadza maluka, ini hartamu. Saufa nahfadhu, nanti kami yang akan menjaganya. Panjangnya, dan kami yang akan mengembangkan, memutarkannya. Laka untukmu. Hatta takbar wa tarsuda, sampai nanti kamu dewasa, kamu besar. Nah, nanti akan diberikan kepadamu. Naam. Itu makna qaulan ma'rufa. Khan fi din azni wa azakumullah. Apa ini kaitannya dengan al-bai', jual beli? Beliau rahimahullah menyebutkan tentang makna global dari ayat ini. Beliau menyatakan lamma kanat al-ambalu qawam al-hayati, tatkala harta-harta itu sebagai tiang kehidupan, wa sulam al-wusul ilal kamalat, dan juga harta itu sebagai jembatan untuk mencapai kepada kesempurnaan. Liman wafaqahu Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Nahallahu ta'ala anusallitu 'alaiha sufaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita, anusallitu 'alaiha sufaha, untuk memberikan harta itu kepada sufaha. Orang-orang yang belum sempurna akalnya. Yang belum bisa untuk membelanjakan hartanya. Alladzina la yuhsinuna tasarrufa fiha. Yang mereka belum bagus, belum bisa untuk membelanjakan hartanya. Li sigharin, karena masih kecil. Au khalalin fi ukulihim, atau ada sesuatu atau kerusakan, kekurangan pada akal-akal mereka. Au su'in fi tasrifi amwalihim, atau jelek, tidak bagus dalam membelanjakan harta-harta mereka. Ini orang-orang yang safi. Allah melarang kita untuk menguasakan, memberikan harta-harta orang-orang yang safi, ya. Karena mereka tidak bagus dalam membelanjakan hartanya, belum bisa membelanjakan hartanya, karena masih kecil, karena tidak sempurna akalnya, cacat, ya. Atau karena jelek dalam membelanjakan hartanya. Li'annahum yudayyi'unaha, karena mereka nantinya akan menyia-nyiakan harta itu. Wa yahrimuna anfusahum, dan mereka baik akan menghalangi untuk diri-diri mereka. Wa mustama'ahum masalihaha, kebaikan harta itu akan terhalangi untuk mereka dan untuk masyarakatnya. Karena mereka tidak bisa untuk mengatur dan membelanjakan hartanya. Maka dilarang kita untuk menyerahkan harta-harta kepada orang-orang yang sufaha. Suma amara subhanahu anabdula liha'ula'i sufaha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita menyerahkan kepada para sufa itu, ma takumu bihi hayatuhum, apa-apa yang membangkitkan kehidupan mereka. Minal qut wal kiswah, dari makanan dan juga pakaian. Nah, memberikan harta untuk sekedar makan, untuk membeli pakaian, ya, sebagai kebutuhan kehidupan mereka. Tidak menyerahkan seluruh hartanya, nah, kepada orang-orang yang sufaha. Tapi cukup untuk memberikan kepada mereka apa mereka butuhkan dari makanan, dari pakaian, dan yang sejenisnya. Nah, apa-apa yang mataku di hayatum, apa-apa yang bisa memenuhi kehidupan mereka. Wa annaku lalahum, dan Kita diperintahkan Allah untuk menyatakan kepada mereka qaulan ma'rufa. Ucapan yang baik. Mengucapkan ucapan-ucapan yang baik yang tadi dicontohkan kepada mereka. Nah, lijabri qulubihim, dengan tujuan baik memperbaiki hati-hati mereka. Naam. Watadi'ati linufusihim, dan menenangkan jiwa-jiwa mereka. Agar mereka tenang. Bahwasanya harta mereka itu tidak akan diambil oleh para walinya. Ditahan untuk dikembangkan. Yang hasilnya akan kembali kepada pemilik harta. Nah, itu makna qaulan ma'ruf. Haitsu inna amwalahum fi aydina tahta tasarrufina. Di mana harta-harta mereka yang ada di tangan-tangan kita itu di bawah na'am pengawasan atau aturan kita. Nah, agar mereka tenang jiwa-jiwa mereka, tidak merasa dikuasai harta-harta mereka. Baik. Ikhwan fi dina azani wa azakumullah. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tahrimu i'ta'is safina lahu, haramnya untuk memberikan kepada orang-orang yang safi, orang-orang yang belum sempurna akalnya karena masih kecil, karena kurang akalnya meskipun sudah dewasa, hartanya. Tidak boleh diserahkan seluruh hartanya kepada mereka, mereka yang ngurus, mereka yang ngatur, tidak boleh. Yang kedua, inayatullahi ta'ala bil amwal, Allah perhatian dengan harta-harta. Nah, Allah perhatian dengan harta, sehingga Allah melarang dikuasakannya harta itu kepada orang-orang yang safi. Kemudian faedah berikutnya, annal hikmata minal ambal qiyamu sholihid din wa dunya, hikmah dari harta-harta itu adalah untuk membangun kemaslahatan agama dan dunia. La'an tubadzaru fiha ma la yanfa, tidak untuk membelanjakan dengan mubadir, tidak ada gunanya ya, fi ma la yanfa, tapi untuk maslahah agama dan dunia. Harta itu dibelanjakan untuk maslahah kebaikan dunia dan juga din, bukan dibelanjakan pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian juga dalam ayat ini menunjukkan istirahatu rusdi li sihhati tasarrufi fil mal, dipersyaratkan harus terbimbing. Nah, bisa pula diartikan lurus dewasa atau yang semisalnya. Nah, lisi hati tasawufi mal tentang benarnya naaman belanjakan harta. Baik. Inilah kaitannya ayat ini dimasukkan dalam ayatul bai. Orang-orang yang membelanjakan harta itu dipersyaratkan dia bukan orang-orang yang safi. Dia orang-orang yang pikirannya sehat terus. Sehingga orang-orang yang gila tidak sah tatkala transaksi jual beli. Anak-anak, naam, juga tidak sah transaksi jual belinya. Untuk anak-anak ini, naam, dibagi menjadi dua, anak-anak yang mumayyiz dan anak-anak yang belum mumayyiz. Anak-anak yang belum memayis, belum mengerti apapun, nah ini tidak ada beda pendapat, tidak boleh untuk mengadakan transaksi jual beli. Adapun anak-anak yang memayis, di situ ada ikhtilaf. Pendapat jumhur ulama, boleh anak-anak yang sudah memayis untuk transaksi jual beli dengan izin walinya. Ini pendapatnya jumhur. Pendapat Imam Syafi'i, anak-anak yang memayis tidak sah kejual belinya meskipun diizinkan oleh walinya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, pendapatnya jumhur, ini pendapat yang rajih. Ya. Transaksi jual beli anak-anak itu sah tatkala mendapatkan izin dari walinya. Nah, pendapatnya Imam Ahmad, anak-anak boleh bertransaksi jual beli tanpa izin dari walinya, tatkala yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang kecil, yang ramah, yang ringan, yang sesuai dengan umurnya. Bukan barang-barang yang mahal. Nah, meskipun tanpa izin dari walinya. Sehingga, tatkala anak-anak transaksi jual beli emas misalnya, maka tidak sah. Nah, karena itu bukan suatu yang yasir. Ya. Baik, itulah kenapa ayat ini dimasukkan dalam ayatul bai. Terkait dengan syarat sah jual beli. Nah, yang menjalankan akad jual beli jaizu tasarruf. Orang-orang yang diperbolehkan untuk berjual beli. Ya. Yang syaratnya harus sehat akalnya. Lurus akalnya. Nah. Baik. Juga di dalam ayat ini menunjukkan sihatu tasarruf fil wali fi mali safi al muwalla alaih. Sahnya wali yang membelanjakan hartanya safi yang dia urusi. Walinya yang membelanjakan hartanya safi yang dia urusi itu sah. Kemudian juga faedah berikutnya dari ayat ini, wujubu inayatil wali bimalil muwalla alaih kama ya'tani bimalihil khas. Wajibnya wali itu memperhatikan harta orang yang diurusi hartanya dari safih. Wali, para wali itu wajib menjaga, mengurusi hartanya Syafi yang dia urusi sebagaimana dia mengurusi hartanya sendiri. Nah, tatkala dia tidak senang hartanya dibelanjakan untuk ini, maka demikian pula dia harus tidak senang tatkala hartanya Syafi yang dia urusi dibelanjakan untuk itu sebagaimana hartanya sendiri. Nah, juga dalam ayat ini menunjukkan wujubul infaq ala syafih min malihi, wajibnya untuk berinfak kepada as-syafih dari hartanya, harta dia, harta syafih yang diurusi oleh walinya. Ta'aman wa kiswahu, baik itu berupa makanan atau pakaian atau selain keduanya. Kebutuhan hidupnya as-safi diambilkan dari hartanya oleh orang yang ngurusi hartanya. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan al-isharah ila tijari al-wali bil yakun al-infaqu la minhu, isyarat wali itu memutar harta syafih itu agar bisa dipakai untuk membiayai kehidupan. Nah, kehidupan safi. Nah, tadi contohkan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah tatkala menyebutkan contoh qaul dan ma'rufah. Hadza maluka, ini hartamu, saufa nahfaduh, kami nanti akan menjaganya. Naam, dan juga wa nunammihi, kami akan mengembangkannya, laka untukmu. Nah, kemudian juga dalam ayat ini menunjukkan masru'iyatu qawlil walil safi qawlam ma'rufah, disyariatkan wali itu mengucapkan ucapan yang baik ya, kepada syafi yang dia urusi hartanya. Nah, agar menenangkan hatinya, tidak gelisah hatinya. Demikian pula ayat ini menunjukkan kamalu syariatul islamiyah, kesempurnaan syariat Islam, kesempurnaan syariat Islam. Naam, khon fidina azni wa azakumullah. Jadi ayat ini menunjukkan syarat sahnya transaksi jual beli adalah orang yang mengadakan akad jual beli jaizut tasarruf, orang-orang diperbolehkan untuk bertransaksi. Adapun anak-anak kecil, naam, orang yang gila, orang yang mabuk, ya, ini tidak boleh untuk bertransaksi jual beli. Tidak sah, naam, transaksinya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan kita akan datang. Tapi masih, naam, di naul awal kita masuk al ayatul khamisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.